بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Dan pada pertemuan yang terakhir telah mengambil hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, begitu pula hadis Jabir dan hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala ditanya ayyul muslimin afdal, siapa muslim yang paling afdal, paling baik keislamannya, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling afdal adalah muslim yang kaum muslimin selamat dari kejelekan lisan dan perbuatannya. Dan di sini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang muslim yang terbaik, sekaligus dorongan bagi kita agar kita memiliki sifat tersebut. Hendaknya kita menjadi seorang muslim yang kaum muslimin aman dari kejelekan lisan dan perbuatan kita. Dan di hadis Abi Hurairah yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruh. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya oleh orang lain dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Itu orang yang terbaik. Dan juga telah kita ambil di pertemuan yang lalu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, tatkala ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, amalan apa dalam Islam yang terbaik untuk diamalkan, maka beliau menjawab, tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Amalan yang terbaik dalam Islam adalah memberikan makan kepada orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Dan dari sini dorongan baik kita agar kita menyebarkan salam kepada kaum muslimin secara umum, bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenal. Dan Nabi sudah mengkhabarkan di antara tanda hari kiamat adalah salamul ma'rifah, mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal. Dan ifsaus salam serta ifamu ta'am termasuk amalan yang menjadi sebab seseorang masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afsus salam wa at'imu ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan hadisnya sahih. Tebarkan oleh kalian salam dan berikanlah makan kepada orang yang butuhkan, dan salatlah di waktu malam tatkala orang sedang tertidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Dan setelahnya beliau menyebutkan hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala an. Qala rahimahullahu taala Abdurrahman Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, siapa nama ayahnya? Hasan Al-Hajjaj Ibnu Muslim. Imam Muslim namanya Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim. Abu Hussein An-Naisaburi. Kalau Imam Bukhari Fauzan, siapa namanya? Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Abu Abdullah Al-Bukhari. Kalau Imam Tirmidzi Adin, siapa namanya? Ubaidur Rahman. Muhammadnya sudah betul, ibnnya tidak terdengar. Ibnu man? Hasanta Muhammad ibn Isa. Kalau Imam Abu Dawud Abdurrahman, siapa namanya? Ya? Al-Imam Abu Dawud Sahibu Sunan. Hasanta Sulaiman Ibn Ash'ath As-Sijistani. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنبلي يعني كان إسحاق بن رهوي ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي محمد بن يحيى الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب بن أبي المجيد عن أيوب عن أبي قلابة أيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة dan أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قده الله من كما يكره أن يقذف في النار وقال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة أبو بسطام شعبة بن الحجاج قال سمعت قتادة وقتادة بن دعامة يحدث عن أنس وأنس بن مالك رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن قضاه الله منه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fi." Barang siapa, ada tiga perkara atau tiga sifat. Barang siapa terdapat pada seseorang ketiga sifat tersebut, wajada bihinna halawatal iman. maka orang tersebut akan merasakan dan mendapatkan manisnya iman. Dan ini tentunya cita-cita kita semuanya sebagai seorang mukmin. Kita semuanya ingin merasakan manisnya iman. Kemudian beliau sebutkan ketiga sifat tersebut. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sifat yang pertama adalah seseorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Ini sifat seorang mukmin yang dengannya dia bisa merasakan iman. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Dan Allah pun memuji orang-orang yang beriman, yang memiliki kecintaan yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Di surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menyembah sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai sesembahan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka mencintai Allah tapi mereka membuat sekutu, membuat sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menyamakan kecintaannya kepada Allah seperti kecintaan kepada sekutu tersebut. Atau menyamakan kecintaan mereka kepada sekutu yang mereka jadikan seperti kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Dan orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah jauh lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrik. Ini makna yang pertama disebut oleh para ulama tentang ayat ini. Jadi orang musyrik, mereka mencintai Allah, tapi mereka menyamakan dan menyekutukan Allah dalam kecintaannya dengan mencintai sesembahan mereka. Dan orang-orang yang beriman, mereka mentauhidkan mahabbah mereka, mengesakan kecintaan mereka, memurnikan kecintaan mereka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kecintaan mereka kepada Allah jauh lebih besar daripada kecintaan orang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kecintaan seorang mukmin adalah kecintaan yang murni. Semata-mata mereka tumpahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang musyrik. Kecintaannya terbagi. Dan mana yang lainnya tentang ayat ini? Allah memuji orang-orang yang beriman ketika mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan orang musyrik itu mencintai sembahannya dan kecintaan yang besar. Tapi orang mukmin kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar daripada kecintaan orang musyrik kepada sembahan mereka. Karena kecintaan seorang mukmin kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Mereka lebih mengedepankan anak mereka, orang tua mereka, bahkan lebih mendekat sampai dari diri mereka sendiri. Itu seorang mukmin. Umar radhiyallahu ta'ala an ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Kata Umar, wahai Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai dari semua manusia kecuali dari diriku. Maka dia mengatakan, la hatta akun ahabba ilaihi min nafsik. Tidak wahai Umar, tidak benar kecintaanmu atau keimananmu sampai engkau mencintai aku lebih dari dirimu. Maka Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilaiya min kulli syai hatta min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari semua manusia sampai dari diriku. Maka Nabi mengatakan, al-an, sekarang baru benar kecintaanmu. Ini kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecintaan seorang mukmin memiliki kecintaan sangat besar terlebih lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kembali kepada materi hadis kita, salah satu dari tiga perkara yang harus dimiliki oleh orang yang ingin merasakan manisnya iman, dia mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, sampai dari dirinya sendiri. Dan ini bisa dilihat ketika terjadi ta'arud, ketika terjadi pertentangan antara keinginan dirinya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika seorang yang ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai anaknya, mencintai keluarganya, mencintai harta yang dia miliki, itu tabiat manusia. Kemudian datang usia perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, datang seruan jihad yang telah wajib atasnya, maka pada saat itu terlihat mana yang lebih dia cintai. Apakah dia lebih mencintai anak istri dan hartanya, atau lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berjihad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tinggalkan semua yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan benar keiman, menunjukkan kecintanya kepada Allah itu di atas segala-galanya. Ini yang menunjukkan kebenaran iman seseorang, kecintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Dan hanya dengan itu seorang bisa merasakan manisnya iman. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang sunni salafi, jadikan perkara ini dalam prinsip kita. Allah dan Rasulnya kita cintai di atas segala-galanya. Dan ini salah satu bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Perintah Allah dan Rasulnya, hukum Allah dan Rasulnya, tuntunan Allah dan Rasulnya kita agungkan di atas segala-galanya. Ketika bertentangan dengan syahwat kita, hawa nafsu kita, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan syahwat dan hawa nafsu kita dalam rangka mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan hanya dengan itu seorang bisa merasakan manisnya iman. Kemudian sifat yang kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ingin merasakan manisnya iman, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini pun sifat yang sangat agung. Sifat yang kedua itu seorang mencintai orang lain, mencintai seseorang, la yuhibbu illa lillah, tidaklah dia mencintainya melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dikarenakan dia saudaranya, bukan dikarenakan dia suka membantu atau memberi, tidak. Tapi dia mencintai orang tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat seseorang, dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dia adalah seorang yang muwahhid dan seorang yang muttabi li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia cintai dengan penuh kecintaan. Sekalipun dia bukan karib kerabatnya. Sekalipun dia bukan dari negeri asalnya. Bahkan sekalipun dia tidak mengenalnya sebelumnya, dia cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia melihat bahwa orang tersebut adalah orang yang berpengaruh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan sifat ini merupakan tali keimanan yang paling kuat. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah merupakan tali keimanan yang paling kuat. Dan ini disebutkan Nabi SAW merupakan salah satu dari tiga perkara yang harus dimiliki oleh orang yang ingin merasakan manisnya iman. Harus mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dikarenakan harta, bukan dengan kedudukan, bukan dengan kekerabatan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu min kama yakrahu an yuqdafa fin nar. Dan riwayat yang setelahnya lebih jelas lagi, wa man kana an yulqa fin nar ahabba ilayhi min an yabji'a fil kufri ba'da an anqadahu Allahu min. Sifat yang ketiga yang harus dimiliki oleh orang yang ingin merasakan masnya iman adalah dia membenci. untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan darinya. Sebagaimana dia membenci kalau dilemparkan ke dalam api. Dan yang kedua lebih jelas lagi, yaitu seseorang kalau di hadapannya ada dua pilihan. Imma dia tetap dengan keimanannya, tapi dia akan dimasukkan ke dalam api, dibunuh, dibakar, atau dia selamat dari ancaman tersebut, tapi dengan meninggalkan keimanannya. Maka kata Nabi, maka dia akan memilih dimasukkan ke dalam api, memilih terbunuh, daripada harus kembali kepada kekufuran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dirinya dari kekufuran tersebut. Ini menunjukkan kekuatan iman. Rela mengorbankan jiwanya dalam rangka mempertahankan keimanannya. Dan ini salah satu sifat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin masa-masa iman. Benar-benar mencintai agamanya. Benar-benar mencintai kebenaran. Dan dia jadi kebenaran segala-gala baginya. Kemudian hadis berikutnya, masih hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, berkaitan dengan masalah mahabbah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Zuhair bin Harb, qala haddatsana Ismail bin Ulayya, qala ha wa haddatsana Syaiban bin Abi Syaibah, qala haddatsana Abdul Warith wa Abdul Warith bin Sa'id kilahuma an Abdul Aziz. An Anas radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yu'minu 'abdun wa fi hadisi Abdul Warith ar-rajul la yu'minu ar-rajul hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad Muthanna wa Ibn Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang hamba, tidak sempurna keimanan seorang sampai dia menjadikan aku, yaitu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dari keluarganya dan hartanya, bahkan di seluruh manusia. Dan ayat yang kedua, Nabi mengatakan, tidak beriman seseorang di antara kalian, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan diriku, yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada anaknya dan ayahnya dan seluruh manusia. Ini pun tentunya khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maknanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita kepada anak, orang tua, dan seluruh manusia. Bahkan lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan di hadis Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tentunya ini perkara yang menjadikan kewajiban kita untuk banyak muhasabah. Kita melihat apakah telah ada pada diri kita sifat-sifat tersebut, ataukah kita masih harus berusaha memperbaiki diri kita sehingga memiliki sifat tersebut. Sekali lagi, sifat-sifat yang mulia yang dengannya seorang merasakan manisnya iman. Yang pertama, dia jadikan Allah dan Rasulnya dia cintai lebih dari segalanya. Dan yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang kokoh di atas agamanya, di atas keimanannya. Lebih baik dia binasa daripada harus menjual atau meninggalkan keimanannya. Lebih baik dilemparkan ke dalam api, mati. Akan tetapi dia tetap kokoh di atas keimanannya. Ini tiga sifat yang harus kita miliki. Dan hadis Anas yang terakhir, penjelas untuk bagian sifat yang pertama. Menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.